Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita syarat masail yaitu masalah yang ke-102 ittihamuhu li ahli iman fi niyatihim wa maqasidihim. Jadi di antara keyakinan atau masalah yang pada orang ada pada orang-orang jahiliyah zaman dulu itu ittiham, menuduh ahli iman meragukan ahli iman akan niat amalan mereka, jadi itu tidak ikhlas. Siapa mereka yang dituduh tidak ikhlas dalam beramal oleh orang-orang jahiliyah adalah pengikut para rasul. Rabbuhum ittiba'a rusul bi'adami ikhlasi wa talabi dunyiyah. Mereka menuduh, mereka menyaksikan adanya ketidakikhlasan pada pengikut para rasul dan dituduh juga hanya demi untuk urusan dunia. Fa'ajabahum biqaulihi ma 'alaika min hisabihim min syai'. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan mereka, ma'alaika min hisabihim, bukan tanggung jawab kamu wahai Muhammad tentang hisab mereka sedikit pun. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, min amali ahli jahiliyah annahum yarmunal fuqara bi annahum ma amanu illa min ajli an yahsulu ala syai'in min maqami'id dunya. Kama qala alu fir'auna li Musa alaihi salam huwa wa Harun alaihi salam. Di antara amalan dan di antara perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dulu itu, mereka menuduh, mereka menuduh orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan tuduhan bahwa mereka tidak beriman kecuali untuk memperoleh bagian dari dunia. Kenapa akan beriman kepada orang fakir? Karena ingin dapat dunia. Itu tuduhan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun. Wa takuna lakumul kibriya'u fil ard. Ini tuduhan mereka, yaitu kaumnya Fir'aun. Nah, kamu ini tidak lain kecuali untuk menguasai kekuasaan di muka bumi ini aja. Wa qala qaumun nuh, perhatikan di sini, dan juga berkata qaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Qaumnya Nabi Nuh menyatakan bahwa Nabi Nuh ini manusia saja. Manusia saja seperti kalian. Kata qaumnya Nabi Nuh, nah, kepada kaumnya yang lain. Kepada sebagian dari mereka. Ini manusia saja. Nah, tujuannya agar supaya apa? Dia itu lebih daripada kalian. Merasa lebih daripada kalian. So, nah, dua ayat ini sudah cukup sebagai bukti bahwa ahlul jahiliyah, mereka kaumnya Nabi, kaumnya Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh, keluarganya, pelipitnya Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh, sedemikian keji Tuhan mereka terhadap Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yarmuna, yarmuna al-anbiya bi'annahum yuriduna syaraf wa ri'asa. Menuduh para nabi itu menginginkan posisi yang terhormat di dunia ini sekaligus menginginkan kepemimpinan. Wa yarmuna fuqara al-mu'minin bi'annahum yuriduna al-ghina wa al-taqwa bi'ittiba'ihim ar-rusul. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala qala wala taqrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Dan mereka orang jadi ini ya, di zaman Rasul dulu menuduh pada orang mukmin yang miskin, yang oh itu hanya kepingin harta saja, kepingin kekayaan saja, urusan dunia yang ingin diinginkan, mengikut Rasulullah SAW itu hanya untuk urusan itu. Maka Allah SWT menyatakan la tudrulil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu usir wahai Muhammad SAW orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Dalam keadaan kata Allah mereka ini yuridu la wajhah. Allah jawab langsung, mereka menginginkan wajah Allah, bukan dunia yang seperti yang mereka tuduhkan. Fahadha raddun alaihim biqaulihim fil mu'minin. Ini bantahan kepada mereka dengan tuduhan mereka kepada orang-orang mukmin, yang mereka menuduh bahwa orang-orang mukmin itu menginginkan dunia. Menginginkan Rasul itu tujuannya untuk dapat dunia. Wallahu jalla wa az yaqul yuriduna wajhahu. Maka Allah jawab, Allah patahkan, Allah singkap akan tuduhan kecil mereka bahwa yang sebenarnya mereka mengikut Rasul itu adalah betul-betul menginginkan wajah Allah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa atbatalahumul ikhlas. Allah tetapkan bahwa mereka ini ikhlas, tidak seperti yang mereka tuduhkan, ingin mendapatkan dunia, kekayaan, harta dan yang sebagainya. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, ada faedah di sini yang penting bagi kita, bahwa masalah niat itu kan amalan qalbu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa dia pasti tidak ikhlas, tak boleh. Nah, kalau menyatakan bahwa dengan seperti ini, seperti ini, seperti itu khawatir tidak ikhlas, itu mungkin. Tapi mengklaim, menjazm, menetapkan sebuah amalan seseorang yang tidak ikhlas itu tidak sepatutnya yang kita lakukan. Yang berikutnya yaitu masalah yang ke 103, 104, 105, 106, 107, 108. Sama saya jadikan satu. Sama saya Saleh Fauzan Habibullah dijadikan satu. Masalah ke 103, 104, 105, 106, 107 dan 108 yaitu al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusul, al-kufru bil kutub. Naam, al-i'radu amma jaa'a 'anillah, al-kufru bil yaumil akhir, At-takdzibu bi liqa'illah. Alhamdulillah. Nah, min hadhihi kulliha. Di antara masalah yang terjadi, yang dilakukan di dijalani oleh orang jahiliyah adalah mereka mengingkari, kufur terhadap prinsip-prinsip iman. Nah, iman kepada malaikat itu wajib, itu rukun iman yang wajib sebagai seorang untuk mengimani dan meyakini adanya para malaikat-malaikat Allah dan mereka makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak pernah maksiat kepada Allah. Naam. Dan pasti menjadi apa semua yang diperintah oleh Allah. Enggak pernah dia membantah atau maksiat kepada Allah Taala. Di malaikat Allah mereka ingkari. Naam. Kita diperintahkan untuk iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka ingkari. Kita diperintah wajib beriman terhadap kitab-kitab Allah. Mereka ingkari. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad." Bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman." Katakan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarri." Mau diapakan hadis ini? Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim yang lainnya. Naam. Tentang adanya rukun iman yang itu wajib kita mengimaninya, mereka mengkufuri, mengingkari. Al-i'radu amma ja'anillah, mereka berpaling dari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufru bil yaumil akhir, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Wattakdzib bi liqa'illahi 'azza wa jal, mereka mendustakan naam bertemunya hamba Allah kelak di hari kiamat. Ini prinsip semua, ini dasar semua ini. Naam, kullu hadhihi al-masail min umuril jahiliyah, fahum la yu'minuna bil kutub wala yu'minuna bil rusul wala yu'minuna bil malaikah wala yu'minuna bil yawmil akhir wala yu'minuna bil liqa'illahi azza wa jal li'anna hadhihi min umuril ghaib wa hum la yu'minuna bil ghaibi. Semua ini adalah perkara-perkaranya yang dijalani, diyakini dan dilakukan oleh orang jahiliyah. Apa itu? Mereka tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf. Kekufuran apalagi yang lebih dahsyat daripada ini? Di mana Allah menyatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, mengingkari adanya iman kepada Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah atau kepada perkara yang ghaib, ini bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Di mana itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih. Bisa termasuk bagian daripada nawakidul Islam, pembatal keislaman seseorang. Demikian pula dengan Rasulullah Allah SWT, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Di dua poin ini perlu kita lebih sedikit menggali, merenung, memikirkan, mempelajari sebagaimana yang dipikirkan atau direnungkan dan dipelajari oleh para ulama salaf. Diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kitab Al-Quran, misalnya Rasulullah SAW, satu Rasul dari Rasul-Rasul Allah yang ada. Nah, dengan kitabnya Al-Quran, kalau sampai ada yang memisahkan atau meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu tidak valid misalnya, atau tidak, masih dari manusia, belum tentu benar, itu bisa kufur. Itu bisa kufur. Naam. Karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dan dikerjakan dalam hadis-hadis yang sahih, itu semua wahyu dari Allah SWT. Makanya orang Yahudi atau Nasrani yang hidup dan tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kana min ashabil jahim, melainkan dia akan menjadi penduduk neraka jahannam. Mendengar, tahu dari kalangan Nasrani dan Yahudi, tahu dan mendengar Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kata Rasulullah, walam yu'min bi, tidak beriman kepada aku, kata Rasulullah SAW, illa kana min ashabil jahim, melainkan dia adalah sebagai calon penduduk neraka jahannam. Bukan masalah remi, masalah besar. Kitab Allah Al-Qur'an jangan diistilahkan menolak atau tidak beriman. Itu jelas sudah, kalau ditolak dan tidak beriman, itu jelas kekufurannya, menentangnya. Al-Qur'an itu tidak dipelajari ya, dan tidak diamalkan kandungannya, dan tidak diyakini di dalamnya, itu aja kata Rasulullah hujjatun alaih, akan menjadi bumerang bagi dia. Apalagi diingkari, ditolak, ditentang, tidak diimani. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Masalah yang kedua sekarang ini, yang fenomena terjadi, yang juga perlu kita renungkan dan kita pelajari dan kita koreksi ke dalam. Kaum muslimin tahu itu Al-Quran, tahu itu hadis yang sahih. Nah, namun kondisi mereka terhadap Al-Quran tidak sebagaimana mestinya mereka dudukkan. Apa maksudnya tidak sebagaimana mesti mereka dudukkan Al-Quran? Mereka yakin itu Al-Quran, kitab suci Allah, firman Allah, yakin. Namun Al-Quran oleh mereka dijadikan sebagai hujah untuk membela kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Ayat demi ayat mereka baca, mereka lantunkan, tapi dibawa, digiring dalam pemahaman mereka sendiri. Ini kehancuran bagi mereka. Ini kebinasaan pada mereka. Orang-orang Khawarij, ikhwanul muslimin, para teroris, pemberontak dan orang-orang yang sesat seperti itu. Nah, yang dipakai oleh mereka adalah Al-Quran. Dalil mereka untuk mengkafirkan pemerintah itu loh, Al-Quran yang dipakai. Dalil untuk membom sana-sini itu Al-Quran. Tapi difahami dengan cara yang batil. Dan banyak kaum muslimin pun juga demikian. Untuk mendukung kesyirikan mereka atau penyimpangan agama mereka, pakai Al-Quran. Tapi dipakai dengan cara yang batil untuk menyokong dan mendukung kebatilan mereka, kesyirikan mereka dan penyimpangan syar'i mereka, ayat yang dipakai. Nah, oleh karena itu maka barakallahu fikum. Nah, cara satu-satunya yang menyelamatkan dari itu semua, nah, adalah meyakini dan mempelajari Al-Quran dan mengimaninya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW pun terangkan dalam hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan terus kepada generasi berikutnya. Itu kalau tidak, maka akan sesat dan menyimpang siapapun orangnya dan apapun namanya dan organisasinya. Ketika Al-Quran dan Sunnah tidak mau dikembalikan kepada sahabat Rasul dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, pasti akan sesat. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena tidak mungkin, mustahil manusia yang ada di dunia ini lebih faham dan lebih benar dan lebih bisa dan lebih diridhoi daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Siapa yang belajar kepada Rasul? Orang sekarang. Siapa yang lebih mengerti daripada sahabat? Orang sekarang. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar, dan mereka kalau baca ayat itu enggak mau lebih dari sekian ayat kecuali setelah betul-betul diamalkan baru lanjut ke ayat berikutnya. Siapa yang demikian? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ditanya masalah mengamalkan ayat sekian, sekian kemudian lanjut lanjutkan sekian setelah diamalkan, jangan jadi demikian. Kita ini hafal enggak Al-Qur'an? Itu dulu. Jauh. Setelah saya masih dapatkan lagi. Ya apa itu hafal Al-Qur'an? Dibuat apa hafal Al-Qur'an itu? Ditanya lagi. Dipelajari apa enggak? Dipelajari, ditanya lagi, diamalkan apa enggak? Kandungannya. Ditanya lagi, pengamalannya menurut siapa? Nah, panjang. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sebagian menghasankan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan rohnya, dengan akalnya dia, maka dia telah salah, telah keliru. itu iman kepada kitab masih panjang Rasul. Walakin kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kalau mereka kufur kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, terus siapa? Di mana Allah menyatakan tanazzalu ahlul malaikah? Naam. Kan begitu. Demikian pula di lailatul qadar, malaikat pada turun. Waruh, malaikat Jibril juga turun. Lebar enggak diiman nih? Enggak diyakini di kufur siapa? Demikian pula dengan hari kiamat lah. Terus kalau enggak beriman kepada hari kiamat, terus siapa? Ikhwati fiddin, a'azinallakumullah, dari dua perkara ini, malaikat Allah Subhanahu wa dan hari kiamat, kita coba kita pelajari sedikit lagi. Di mana Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang dilafadzkan dengan sebuah ucapan kecuali ada padanya malaikat yang raqib dan atid yang siap mencatat. Yang itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita menjadikan pelajaran dan tambih bagi kita untuk hati-hati dalam berucap. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, saya mau makan, itu tertulis. Oke, kalau dia lebih daripada itu. Oke, kalau dia menghina dan menjamah kehormatan saudaranya. Oke, kalau dia mengadu domba. Oke, kalau dia ghibah. Oke. Panjang. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wadih. Ini malaikat-malaikat Allah SWT. Wajib kita beriman, rukun iman, dari bagian rukun iman. Dan hari kiamat juga seperti itu. Nah, adanya keyakinan yang mendalam dalam kalbu kita tentang pasti ada datangnya hari kiamat itu, harapannya itu menjadi pelajaran bagi kita dan hikmah untuk kita bersiap-siap. Di mana nanti di hari kiamat itu telapak kaki seorang itu tidak bergeser sampai dia ditanya tentang usianya, dia usia yang diberi Allah dia bisa itu apa, umurnya itu apa. Nah, kemudian juga dari mana dia mencari nafkah, kemudian diinfakkan kemana nafkah itu. Meski itu ditanya semua nanti di hari kiamat. Maka dengan adanya itu kita wajib natanabbah, berhati-hati, koreksi ke dalam, jangan ikut-ikutan. Nah, hati-hati lisan. Berapa banyak umat manusia, kaum muslimin yang baik jadi rusak karena pergaulan. Pergaulan. Kalau mungkin dikatakan, oh ini ahlu sunnah, ini salafi, masya Allah baik, rajin ta'lim, akhlak ini, bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, jadi rusak. Ucapannya jadi kotor. Oh, gak kira dengar ustaz itu atau fulan, gak kira dengar. Malaikat yang pasti menulis dan mendengar. Kalaulah dia menyatakan demikian, itu akhirnya ustaznya orang ini fulan yang mendengar. ini ciri-ciri orang bangkrut. Tapi dari kepada kamu ada bawa dari kepada Allah Subhanahu Wataala pahalanya sholat ini dan sebagainya, menghina ini, anu ini, menghibah ini, ini, namimah ini, teh pahalanya, dosanya orang yang dihibah yang didolimi bagian ke dia, ini muflis, bangkrut. Antum milih jalan itu, pilih. Mungkin antum meyakini usia antum hidup selama-lamanya, pilih. Kebiasaan yang antum pilih, kalau mau. Ya, tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keturunkan nafsu dan hawanya. Jangan keturunkan nafsu dan hawanya. Takillah. Takillah. Wa la yu'minuna biliqa'illah. Dan tidak beriman dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa kalau saya seperti itu? Orang jahiliyah tersebut. Maaf, dalam keadaan ahlu sunnah wajib meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Innakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian, orang mukmin, sebagaimana kalian melihat bulan purnama di waktu purnama. Artinya tidak berdesak-desakan. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, ini semua perkara-perkara ghaib. Wahum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Wa innama yu'minu bihadhil umur man yu'minu bil ghaib. Hanya siapa beriman kepada tadi itu, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, hari kiamat, berjumpa dengan Allah. Ini orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Itu yang mereka dikatakan beriman. Walidzalika kafaru bil malaikat wal kutub ar rusul wal yawm al akhir. Naam. Walihada afna Allah azza wa jal ala alladhina yu'minuna bil ghaib fi awal Qur'an. Yang tidak beriman kepada malaikat Allah, kutub Allah, rasul Allah, dan hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib di pertama Al-Qur'an, di surah Al-Qur'an. Naam, hudan lil muttaqin. Dalil kitabul ladzi ghaib, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dan seterusnya. Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk bagi orang bertakwa, yang mereka itu beriman kepada orang, kepada perkara-perkara yang gaib dan menegakkan salat. Wa yadkhulu fi dzalika al-imanu billah wa bil iman wa qul iman bil malaika wal kutub wal wahyi wal iman bil yaumil akhir. Maksud dalam beriman kepada perkara yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, wahyu, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kullu dzalika yadkhulu fil iman bil ghaibi. Semua itu masuk iman kepada perkara yang gaib. Wal jahiliyah, dan orang-orang jahiliyah, la yu'minuna bil ghaibi. Mereka tidak beriman. Naam, dengan perkara-perkara yang gaib. waliyadzubillah. Walidzalika yakfuruna bi hadzal umur. Mereka mengingkari dengan perkara-perkara tadi tersebut. Wa yakfuruna bi liqa'illahi yaumil qiyamah, dan mereka mengkufuri, mengingkari adanya perjumpaan dengan Allah nanti di hari kiamat. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Marilah kita semua mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah, keterangan yang ringkas ini sebagai wujud, sebagai bentuk, yaitu kantar dan bantahan kepada orang-orang jahiliyah tatkala mereka kufur dengan malaikat-malaikat Allah, kufur dengan Rasul-Rasul Allah, kufur dengan kitab-kitab Allah, dan berpaling dari apa-apa yang datang dari Allah, dan kufur mengingkari tentang hari kiamat, dan mendustakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini semua yang perlu kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah untuk lebih bertakwa kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala kita dijadikan dari kalangan hambanya yang baik dan yang husnul khotimah. Ini yang termahal. Nah, oleh karenanya maka kita harus menjaga ibadah kita, niat kita, keikhlasan kita, ta'lim yang semangat, mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardhu ain, berkumpul dengan orang-orang yang baik, baik akhlaknya, baik lisannya, nah, baik akidahnya, baik manhajnya, nah, baik semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Karena pengaruh teman dan pergaulan ini luar biasa. Nah, bukankah Rasul menyatakan bahwa seseorang di waktu pagi beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di antara masalah yang ada pada jahiliyah, takdzibuhum li ba'di ma ukhbirat ma akhbarat bihi rusul. Mereka mendustakan sebagian apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.